Apakah termasuk kemungkaran jika ketika membaca kitab Al-Barzanji di dalam maulid? Al-Barzanji itu memang sejarah Nabi ya. Kitab memuat tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada kitab ini ada beberapa kalimat yang dibahasakan oleh pemilik kitab. Kalimat yang juga dibahas secara syar'i, dan itu adalah pelanggaran, tidak boleh digunakan. Iya. Tapi secara umum terkait dengan isi sejarah Nabi, itu ada buku-buku yang lebih bagus daripada itu.